إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini malam Jumat tanggal 9 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 24 Desember 2020 jam 8.26 malam. Malam. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Sittiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk di halaman 21 di PDF ana di cetakan Dar Alamiyah halaman 9. Ya. Halaman 9. Nah. Kita kemarin sudah membahas tentang macam-macam tauhid, di mana yang pertama ini adalah tauhid rubiyah. Jadi tauhid rubiyah ini adalah tauhid dari atas ke bawah, Mas. Untuk menghafalkannya, untuk takribudihannya, untuk mendapatkan kesan yang lebih mudah untuk memahaminya adalah dari atas ke bawah, dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Di mana di situ idzan farrabbu azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wa tadbiri. Allah Azza wa Jal itu Maha Esa dalam hal mencipta, menguasai dan mengatur. Nah, kemudian di sini dijelaskan ketika kaitannya dengan penjelasan di sini ya. Idan, ya tadi dari awal dari idan di situ, ini bisa idannya itu pakai nun atau di sini pakai alif. Nah, fa'in kulta kaifa tajma'u baina ma qararta وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين terakhir kita membahas itu يقال لهم أحيوا ما خلقتم ahyu ma khalaqtum wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadis al qudsi fil hadis al qudsi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi فكيف تسمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ نعم. Ini adalah tentang pertanyaan yang membandingkan antara beberapa dalil. Apakah satu dalil dengan dalil yang lainnya itu tanakut, ada berseberangan, berlainan, atau bagaimana? Jadi apabila engkau katakan fa in qulta, apabila engkau katakan kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina itsbatil khalqi li ghairillah, bagaimana engkau menghubungkan antara apa yang telah engkau tetapkan dan apa yang menjadi ketetapan, ya, penciptaan li ghairillah, kepada selain Allah. Contohnya adalah mislu qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, ini di surat apa, Al-Mu'minun, ya, di surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? 14. Itu Allah Azza wa Jal berfirman, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dan juga di situ tentang apa? Mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin. Seperti firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin. Orang-orang yang melukis. Fil musawwirin. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang-orang yang senang melukis itu, ahyu ma khalaqtum. Ahyu, ya, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa-apa yang telah kalian ciptakan. Dan juga wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadis qudsi, dan seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, wa man adlama mimman dahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah lebih zalim mimman, daripada orang-orang yang dahaba yakhluqu, orang-orang yang menciptakan, ka khalqi, seperti ciptaanku. Dan ini hadisnya siapa? Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas, dan juga Imam Muslim dalam Kitabul Libas. Nah, lalu pertanyaan di sini, ya, bagaimana menggabungkan antara tadi kaifa tajma, bagaimana engkau menggabungkan baina qaulika, ya, antara perkataanmu annallaha munfaridun bil khalqi, bahwasanya Allah itu esa dalam hal penciptaan, wa baina hadhi nusus, dan nas-nas ini, artinya dalil-dalil yang telah disebutkan, ya, maka kita katakan di sini, ya, al-jawab, fal-jawabu an yuqal innal khalqa huwa al-ijadu wa hadha khasun billahi ta'ala, amma tahwilu syai' min suratin ila ukhra فإنه ليس بخلق حقيقة وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل والله عز وجل لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود عراق أبدا وأن ولا an yakhluqu darratan wala an yakhluqu dubaban. Ini terakhir kita kemarin sampai di sini. Ya, tentang paragraf ini. Bahwasanya jawabannya adalah kenapa ana mengulangi lagi? Karena ini kalau misalnya ana lanjutkan miss nantinya. Antum tidak akan paham dari mana awal penjelasan tersebut. Makanya anak ulang, wa al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami kitab ini. Nah, jadi jawabannya di sini ya, bahwasanya innal khalqa huwal ijad. Dikatakan bahwasanya penciptaan itu adalah pengadaan. Penciptaan itu adalah pengadaan. Wa hadha khasun billahi ta'ala, dan ini khusus hanya bagi Allah saja. Amma tahwilu syai', sedangkan merubah sesuatu, min suratin ila ukhra, dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, fa innahu laisa bi khalqin haqiqatan, maka itu tidak bisa disebut penciptaan secara hakikatnya. Wa in summiya khalqan bi itibari takwini, walaupun terkadang bisa dinamakan penciptaan hanya sekedar pengungkapan saja, pengungkapan kejadian. Lakinnahu fil waqi', namun secara waqi'nya, secara kenyataannya yang terjadi adalah laisa bi khalqin tamin. Itu bukan makhluk yang sempurna. Fa masalan contohnya, hadan najjar. Ini tukang kayu. Najjar itu tukang kayu. Ada fa'al, ada baqal, ada nakal, ya, ada naqal, ada qattal. Ya. Ada soyad. Paham sampai sini? Jadi semua ala wazan fa'al itu biasanya menjelaskan tentang apa? Mata pencaharian, pekerjaan yang biasa dilakukan. Ya. Fa'al, najjar, kattab, hajjam. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kalau najjar tukang kayu ini sana'a minal khasabi, dia itu ya membuat sana'a, membuat minal khasab, dari kayu, baban, menjadi pintu. Fa yuqalu khalaqa baban, maka dikatakan dia adalah menciptakan pintu. Namun di sini lakinna madata hadhi sina'ah, ya, lakinna madata hadhi sina'ati alladhi khalaqaha wallahu azza wajal. Namun sesungguhnya yang menciptakan materi pembuatan tersebut adalah Allah azza wajal. Jadi yang menciptakan materi dasarnya itu adalah Allah azza wajal yang menciptakannya. La yastati'un nasu kulluhum, maka manusia itu tidak akan mampu. Seluruhnya, seluruh manusia tidak akan mampu. Mahma balagu fil kudrati, meskipun dia itu memiliki apa? Kemampuan yang sangat tinggi. Ya, di sini an yakhluqu, untuk mencipta, uda araki abadan. Ya, dia pun tidak akan mampu untuk menciptakan sekalipun hanya uda arakin, uda ud. Ud itu batang kecil. Arakin arak, siwak itu mas. Wa wala an yakhluqu darratan wala an yakhluqu dubaban. Tidak juga menciptakan darrah. Ya, darrah. Di situ apa? Ada durrah, ada darrah. Ya. Jadi darrah di sini bisa kaitannya dengan binatang kecil. Binatang kecil, mirip-mirip semut. Yang kecil. Kalau ada durrah itu biji yang paling kecil. Wala an yakhluqu dubaban, dan tidak pula menciptakan seekor lalat, dubab. Ada bobab, ada dubab. Pakai-pakai bobab ini artinya kabut. Kalau pakai dhal, dubab, itu artinya lalat. Paham sampai sini? Ini bedanya. Kemudian kaitannya di sini tentang apa? Wastami ila qalihi ila qalillahi azza wajal. Wastami ila qalihi Allah azza wajal. Ila qalillahi azza wajal. Ini di surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaba walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumul dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Da'ufat talibu wal madlub. Itu ya ayuhan nasu, wahai manusia, duriba mathalum fastami'u lah, dibuat perumpamaan, maka fastami'u lah, dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Innal ladina tad'una min dunillahi, sesungguhnya segala yang engkau seru selain Allah, min dunillah, la yakhluqu dubaba, tidak akan dapat menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun kalian itu bersatu untuk berusaha menciptakannya. Wa ayyaslubuhumud dubabu, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, syai'an, la yastanqidhuhu minhu, maka di dalam mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talibu wal madlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah pula yang disembah. Ini di surat Al-Hajj ayat 73. Sehingga di sini maksud dari alladzina, ya, alladzina itu apa maksudnya? Ya, alladzina di sini adalah ismun mausulun. Yashmalu kulla ma yud'a min dunillahi min syajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa ghairihi. Kullu alladhina yad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba wa law istama'u lah. Walau infarada kullu wahidin bidzalika lakana ajzuhu min babil aula, lakana ajzuhu, ya, ajzuhu min babil aula. Wa yaslubuhu mudhbabu syai'an la yastanqidhuhu minhu hatta alladhina حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف ولو وقع الذباب على أقوى ملك ala aqwa malikin fil ardi wa massa min tibihi la yastati'u hadha al maliku an yastakhrija tiba min hadha al dubabi وكذلك لو وقع على طعامه فإذا ya, ini bisa tadi ana katakan ada alif atau bisa nun idzan ya فإذا Allahu Azza wa Jal huwal khaliqu wahdahu. Nah. Jadi alladzina di sini adalah ismun mausulun. Nah, sekarang ana mau bertanya kepada antum, ismun mausulun itu apa? Tahu enggak ismun mausulun? Rik. Ismun mausulun. La a'lam. Sesuai perkiraan bahwasannya malam ini tidak hujan, berarti akan ada diikuti dengan perkataan la a'lam. Rik. Ismun mausulun apa? Aywa. Maslihun. Ismun mausulun. Atas sambung. Sambung apa? Sambung sukran atau sambung secang? Aywa. Kata benda yang menunjukkan apa? Menyambung dari satu tu kata dengan kata lain. Ya. Mausul dari wasola, mausul yang disambungkan. Ya. Sehingga di situ yashmalu meliputi kulla ma yud'a min dunillahi. Apa yang ya yud'a diseru min dunillahi atau yang dimintai doa selain Allah. Baik apa? Min syajarin. Baik itu pohon, wa hajarin batu, wa basharin manusia, wa malakin malak penguasa, wa ghairi dzalik atau yang selainnya. Paham sampai ini? Wa qulul ladina yad'una min dunillah, dan setiap orang yang menyeru kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah, di situ apa Mas? Ya. Lan yakhluqu dzubaba walau istama'u lah. Mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan satu ekor lalat meskipun mereka bersatu berkumpul untuk berusaha melakukannya, itu enggak bisa. Di surat Al-Hajj 73. Mas Herman, Al-Hajj, surat keberapa? Korteng itu sih. Tambahin dikit. Apa dit? Mam? 13 karo anu ya. Menunduk tersipu malu. 13. Al-Hajj. Ayo. Surat ke-22. Allahumma barik. Wa zadakum hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. 6. Kemudian orang-orang yang menyeru ya kepada selain Allah, kullu ladina yad'una min dunillah, ya, dan walau infarada kullu wahidin bidzalika lakana ajzuhu min babil aula. Kalau mereka itu ya tadi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah itu adalah mereka itu menyendiri, setiap masing-masing itu sendiri, bidzalika dalam hal mencipta seperti itu, lakana ajzuhum min babil ala, maka lemahnya mereka jelas lebih utama lagi. Bersatu aja enggak bisa, apalagi satu persatu enggak bisa, enggak akan bisa. Paham enggak di sini? Wa in yaslub wa in yaslubhum tubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu, dan Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka itu dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Untuk melihat sesuatu dirampas oleh lalat dan antum pun tidak bisa mengambilnya lagi. Bukannya antum tidak mengenal ilmu nyemes dengan raket, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah secara hukum asalnya. Sesuatu yang kecil diambil oleh lalat, antum pun enggak paham, enggak tahu apa yang telah diambil oleh lalat. Sehingga artinya di situ pun antum tidak akan bisa mengambil lagi. Apalagi kalau lalatnya masih lincah, ya belum nikah misalnya. Lalat yang belum nikah itu biasanya seperti itu. Lalat yang sudah nikah, sudah gebrot, sudah banyak makanannya yang di ini. Ini lalat, Mas. Jangan membayangkan sesuatu yang aneh-aneh, Mas. Antum harus positive thinking, Mas. Ana tidak mengatakan keras, Mas. Ya. Tapi dengan kerasnya antum bisa senyum dan enggak bisa ngantuk loh. Alhamdulillah, Allah barik. Jadi kalau misalnya lalatnya itu sudah terlalu banyak makan dan sayapnya itu mulai letih, ya, maka dia pun tidak akan lincah. Tepuk sebelah tangan saja sudah, ya, selesai. Pok, gitu kan. Apalagi ditepuk dua tangan, itu lebih ngeri lagi hasilnya. Oleh karena itu, nah, ini pemisalan. Bagaimana dengan lalat saja? Dimisalkan itu sudah menyeluruh ke seluruh bagian dari kehidupan kita. Paham dari sini? Lalat saja loh, Mas. Apalagi makhluk Allah yang lainnya. Makanya ini salah satu contoh. Kalau misalnya sekarang itu ini yang berusaha luruskan dan praktekkan, dan semoga Allah Azza Jalla, kalau memang ini baik, semoga itu juga diberikan kebaikan. Antum itu sekarang tidak bisa mengendalikan anak-anak dengan gadgetnya. Ya. Sekali lihat, nanti akan lihat semuanya. Apalagi ketika melihatnya YouTube yang tidak premium. Dikit-dikit ini ya, anak-anak nyeker sekali, klik sekali, kemudian keluar yang lain. Allah musta'an. Maka mulailah dengan konten-konten yang bagaimana, Mas? Mengenalkan tentang keindahan alam. Ternyata kalau misalnya antum itu explore tentang deep sea, tentang kedalaman laut, tentang natural life dan yang lainnya, itu banyak sekali. Antum bisa berjam-jam itu mendapatkan hanya tontonan hewan saja atau tontonan pemandangan yang bisa menyebabkan seorang anak akan memenuhi fantasinya dengan kenyataan yang ada di luar bayangannya, di luar apa yang mereka apa lihat dari tontonan-tontonan yang tidak mutu. Belum pernah, Mas? Atau anak itu juga sekarang? Ya, artinya kondisi-kondisi yang ada di dalam laut, kemudian apa yang terjadi pada burung, apa yang terjadi ini. Kalau zamannya kita dulu apa? Bukan. Discovery Channel itu masih sekarang masih ada, Mas. Ya. Nah, National Geographic juga baru-baru. Harun Rashid dulu. Seolah-olah ketika Harun Rashid itu mengumpulkan seluruh Harun Yahya ya. Bukan Harun Rashid, antum itu menyesatkan loh. Jelas. Karena anak bukan penggemar berita yang seperti itu ya. Kalau Harun Rashid ya, Rashidnya ada, Harunnya anak enggak tahu. Ya. Nah. Ya, kalau ganti KTP 11 kali memang enggak kedetek. Lama barik. Ya. Nah, ala kulihal bagaimana mengganti tontonan-tontonan itu dengan tontonan-tontonan yang istilahnya di situ menyebabkan anak mengetahui kontekstual lebih mendalam dari apa yang terjadi dalam alam ini. Karena nantinya akan menyebabkan seorang itu bisa berpikir nalarnya tajam. Tapi ketika antum itu Distalin kartun, distalin macam-macam yang menyedihkan. Ya. Akhirnya cara berpikirnya itu saja. Tidak akan bisa menyebabkan rasa keinginan tahunya tinggi, enggak. Sudah berhenti di situ aja. Dan dia nyaman di situ. Akhirnya kalau tidak melihat itu, dia akan ketagihan. Akhirnya menjadi apa? Gadget man atau gadget woman dan yang lainnya. Allah musta'an. Akhirnya setelah bermain gadget, mengagetkan. Ya. Dari gadget kaget. Kagetkan apa? Nah, abi uminya kok bisa ngomong kayak gini dari mana? Ya dia pegangannya seluruh dunia dia tahu. Di tangannya dia. Seorang anak kecil melihat semuanya dengan tangannya. Dan paling banyak meniru. Makanya antum berlatih untuk mendengar erangan tantrumnya anak kita ketika ingin gadget dengan kesabaran tinggi, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kesabaran. Ketika mereka selesai dari menangis itu, bisikan doa-doa kebaikan di telinga mereka, dekat mereka, close mereka. Itu akan banyak melembutkan hati dan tantrumnya itu akan kendor. Tapi ketika antum itu gak sabar, wisnya kan, kasih gadgetnya, kemudian diem, antum merasa puas, kemudian antum melakukan aktivitas yang ya mbuh wis pokoknya anake wis karo meneng. Ya. Itu merusak itu. Ternyata itu merusak. Assalamualaikum. Dan itu membangun seorang anak menjadi jiwa-jiwa yang introvert. Jiwa-jiwa yang tidak mau untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Karena apa yang terjadi pada dirinya, ya orang lain tidak berhak tahu. Karena dia seringkali melakukan, data kutip, mengeksplor apa yang tidak ingin diketahui orang lain. Itu kejadian, Mas. Makanya kalau orang itu sudah dari kecil dipegang gadget, antum bisa lihat, dia menjadi tumbuh, menjadi jiwa-jiwa yang introvert, menutup diri. Sehingga ketika diajak untuk bergaul, diajak untuk ngobrol, diajak untuk berkomunikasi dua arah, gak akan bisa. Ini menjadi apa? Pupus cara kreativitasnya, cara pikir, cara pandang, dan kreativitasnya terpupus. Dan apalagi ketika dia dikenalkan dengan game online dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla melindungi anak-anak kita dari yang demikian. Dan itu rusaknya lebih dahsyat daripada makanan apapun yang membuat ketagihan. Nah, sehingga apa? Yang tadi kita katakan ini baru tentang lalat. Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan tentang lalat. Sedangkan di sekitar kita banyak lagi. Bukan hanya sekedar lalat. Yang lebih besar pun banyak. Nah, sehingga di sini kemudian hatta alladziina yud'auna min duunillahi law salabahumud dubabu syai'an mastata'u an yastanqidhuhu min hadzal dubabi dha'ifi. Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah jika law salabahumud dubab, kalau lalat tadi merampas mereka syai'an, sesuatu, mastata'u, mereka akan tidak sanggup an yastanqidhuhu min hadzal dubab dha'if. Mereka tidak akan sanggup untuk merampas kembali, mengambil kembali sesuatu tersebut dari apa? Dari apa yang diambil oleh serangga yang dha'if tadi. Walau waqa'ad dubab wa ala aqwa malikin fil ardi wa massa min tibihi la yastati'u hadzal maliku an yastakhrijal tiba min hadzal dubab. Jadi kalau misalnya sekalipun seekor lalat itu berada di aqwa malikin, ya, yang paling kuat dari raja, Artinya apa? Raja yang paling kuat fil ardi, di dunia. Ya. Lalu kemudian masso min tibihi. Lalat tadi itu menghisap, menghisap tib, tibihi, minyak wanginya raja tersebut. La yastati'u hadal maliku, maka malik tadi, penguasa tadi, raja tadi tidak bisa apa, mengeluarkan pengharumannya itu dari apa? Ya, dari serangga yang sudah mengambilnya tadi. Serangga menghisap, kemudian lu ini kok ya minyak wanginya kok tinggal sedikit gitu kan. Minyak wanginya tinggal sedikit. Ya. Ya. Ayo, kan perlu cerita mas, minyak wanginya tinggal sedikit mas. Ya terus lihat, ini kok kayak gini, tuan. Usuknya itu sesuatu, karena antara lensa ini dan ini gini. Allah, ayo, Allah Ustaz. Berat mas. Nah, jadi. Raja tadi tidak akan mampu. Ya. La yastati'u hadzal malik an yastakhrij at-tib min hadzal dubab. Untuk meminta kepada serangga atau kepada lalat tadi untuk dikeluarkan lagi enggak bisa. Yang sudah dihisap oleh lalat tadi untuk dikeluarkan lagi enggak bisa. Mau dipelenyot lalatnya, minyak keluar, minyak wanginya enggak akan keluar lagi. Itu sahih itu, benar. Baik. Jadi itu ajib. Lalat menghisap minyak wangi. Harusnya kan ada di perutnya ada yang wangi-wanginya. Ya. Tapi ketika di gini penyet enggak wangi. Kemana ini minyak wanginya? Ketika diminta untuk ayo tok gimana gitu kan enggak bisa. Allah. Nah, wakadzalika la waqa ala ta'ami. Demikian juga kalau terjadinya itu pada makanannya. Makanannya apa? Misalnya nih air jeruk nih kasih lalat satu. Menclok itu kan menclok dan kita enggak tahu apa yang dihisap dari air jeruk ini. Seberapa cc, Mas? Atau mili cc atau seluruh cc yang lainnya itu nggak akan bisa mengatakan lat sini sini ayo toke mana toke keluarkan lagi minta manusianya minta untuk yang tadi air jeruknya yang dihisap itu balikkan lagi kalian bisa faidan Allahu azza wajal huwal khaliqu wahdah. Maka Allah lah, Allah azza wajal itu adalah satu-satunya pencipta. Paham sampai sini? Ini kaitannya dengan apa? Secara akal. Kemudian disebutkan di sini fa'in kulta kaifa tajma'u baina qawlika inna allaha munfaridun bil mulki wa baina isbatil mulki lil makhluqin mislu qawlihi ta'ala aw ma malaktum mafatihahu suratun an-nur ayat 61 illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum di surat al-mu'minun ayat 6. Nah, maksudnya di sini ya. Jika engkau mengatakan bagaimana engkau menggabungkan antara ungkapanmu bahwasanya Allah adalah ya, innallaha munfaridun bil mulki. Allah adalah satu-satunya yang dan yang memiliki ya. وبين إثبات الملك للمخلوق dan bahwasanya penetapan ya penetapan muluk ya penetapan kerajaan juga miliknya para makhluk seperti firman Allah Ta'ala au ma malaktum mafatihahu di rumah yang engkau punya engkau memiliki kuncinya di surat An-Nur ayat 61 juga seperti firman Allah Ta'ala illa ala azwajihim kecuali terhadap azwajihim istri-istri mereka disebutkan itu satu istri atau berapa istri mas? Hah? Berapa istri mas? Azwajihim ya istri-istri gak usah bahas yang itu bukan tapi maksudnya di sini adalah sighatnya itu istri-istri. Au mamalakat aimanhum atau budak yang mereka miliki. Ini surat Al-Mu'minun ayat 6. Di sini fal jawabu annal jam'a bainahuma min wajhaini. Bahwasanya menjamak antara keduanya itu memiliki dua sisi. Dua sisi. Yang pertama, al-awwal, annal mulkal insana li syai'i laysa aman syamilan. Li'annani amliku ma tahta yadi. Wala amliku ma tahta yadika. Wal kullu milkullahi azza wajal fa min haythu shumul mulkullahi azza wajal ashmalu wa awsa'u wa huwa almulkun tamun wa huwa mulkun tamun. Yang pertama di sini anna mulkal insana bahwasanya kekuasaan manusia orang li syai'i terhadap sesuatu laisa aman syamilan bukan kekuasaan yang aman yang umum syamilan yang menyeluruh yang meliputi li annani amliku ma tahta yadi karena aku hanya memiliki dan menguasai apa yang ada di bawah tanganku wala amliku ma tahta yadika dan aku tidak bisa menguasai apa yang ada di bawah tanganmu. Tangan kita, tangan ana ini bisa ngepal ini. Tapi ana tidak bisa mengempalkan tangan antum. Karena tangan antum itu adalah milik antum sendiri. Sedangkan tangan ana milik ana. Ya. Maksudnya seperti itu. Wa kullu milkullahi azza wajal. Dan seluruhnya itu adalah miliknya Allah Azza wa Jal. Famin haythu shumul, menurut sisi ashumul. Shumul maksudnya di sini adalah semua aspek. Menyeluruh. Semua aspek. Aspek yang berkaitan dengan cakupan yang luas sekali. Mulkullahi Azza wa Jal. Ya, mulkullahi azza wajal. Jadi kekuasaan Allah azza wajal ashmalu wa awsau. Itu lebih luas dan ya, ashmalu lebih banyak cakupannya dan awsau dan lebih banyak keluasannya. Wa huwa mulkun tamun. Itu adalah kekuasaan yang sempurna. As-sani, sekarang yang kedua. As-sani. Anna milki lihada syai'i laisa milkan haqiqiyan. Atasarrafu fihi kama asya'. وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع كما أمر الشرع يعني bisa juga kama amara asy-syari'u asy-syar'u atau asy-syari'u ambil sama wa kama adina al-maliku al-haqiqiyyu wa huwa Allahu azza wajal walau bi'tu dirhaman nعم jadi asan yang kedua di sini yang kedua sini anna milki li hadha syai'i laisa milkan haqiqiyan atasarrafu fihi kama asya kekuasaan yang li hadha syai' terhadap kekuasaan yang hakiki ini laisa milkan haqiqiyan bukan kekuasaan yang hakiki atasarrafu fihi yang aku bisa bertindak sekehendakku kama asya'u sebagaimana yang aku inginkan kehendaki wa innama atasarrafu fihi kama amara syar'u akan tetapi aku ya atasarrafu fihi ya di situ kaitannya bersikap bersikap di dalamnya itu kama amara syar'u sebagaimana yang diperintahkan syariat itu memerintahkan wa kama adinal malikul haqiqiyyu atau sebagaimana yang telah diizinkan oleh al maliku al haqiqiyyu pemilik yang sesungguhnya wa huwa Allahu azza wajal dialah Allah azza wajal walau bi'tu dirhaman bidahrama ini ya. Di situ seandainya bi'tu aku itu menjual dirhaman satu dirham bidirhama ini dengan dua dirham lam amliku dzalika maka itu bukan atau tidak akan aku bisa memenuhinya bisa menguasainya yang demikian la yahillu li dzalika maka itu tidak halal bagiku untuk yang demikian Fa'idan milki qasirun. Maka kepunyaanku itu adalah qasirun. Terbatas. Wa'idan lam niku fihi syai'an minan nahiyatil qadariyah. Begitu juga aku tidak bisa. Ya. La'am niku. Ya. Aku tidak bisa menguasai di dalamnya sesuatu apapun dari min nahiyatil qadariyah. Dari sisi pandang al-qadariyah. Lianna tasarrufa lillahi fala astati'u an aqula li 'abdil maridi karena di sini ya sikap ya lianna tasarrufa lillah sikap bagi Allah azza wajalla itu fala astati'u an aqula li 'abdil marid maka aku tidak sanggup untuk mengatakan kepada hambaku yang sakit di sini Ibra' fa yabra'u. Sembuhlah, maka sembuhlah dia. Wala astati'u an aqula li 'abdi sahih syakhi. Dan aku tidak akan mampu untuk mengatakannya di seorang hamba yang benar, yang dia itu gemar untuk membantu yang lainnya. Imrad, sakitlah. Fa imradu. Maka benar-benar dia akan sakit. Lakin at-tasarrufu al-haqiqiyyu Lillahi azza wa jal walau qala lahu ibra bara'a walau qala imrad marida fa idhan la amliku tasarrufal mutlaqa syar'an wala qadaran fa milki huna misrun min haythu tasarrufu wa qasirun min haythu syumuli wal umumi وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك نعم diambil Yang kedua ini, anna mulki li hadha syai' laisa mulkan haqiqiyan, bahwasanya kekuasaanku terhadap sesuatu itu bukan kekuasaan yang hakiki. Atasarrufu fihi kama asya, aku itu bisa bersikap padanya dengan apa yang aku kehendaki. Wa innama atasarrufu fihi kama amara syar, namun aku itu bersikap di sini sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Ya, paham sampai di sini? Nah, kama amara syar'u wa kama adinal malikul haqiqiyu wa huwa Allahu azza wa jal. Dan ini tidak lain adalah sesuai dengan ya Allah azza wa jal akan mengizinkan. Ya, walau bi'tu dirhaman bidirhamainya, meskipun aku itu menjual satu dirham dengan dua dirham, lam amliku dzalika, maka itu tidak akan aku bisa menguasai yang demikian. Wala yahillu li dzalika, dan tidak akan dihalalkan yang demikian itu bagiku. Fa idzan milki qasirun, maka kekuasaanku itu adalah qasirun, terbatas. Wa idzan la amliku fihi syai'an minan nahiyatil qadariyah, dan aku tidak mendapati sesuatu pun dari sudut pandang al-qadariyah. Karena tasarrufa lillahi, karena tasarrufnya di sini adalah kepada Allah azza wajalla, yang bisa menyikapi semuanya itu adalah hanya Allah azza wajalla. Fala astati'u an aqula li 'abdil marid, maka aku tidak mampu untuk mengatakan kepada hambaku itu sedang sakit, yaitu dengan apa? Ibra fa yabra, sembuhlah maka dia pun akan senantiasa sembuh. Wala astati'u an aqula li 'abdi sahihi syahih, ya yaitu di situ walau qala lahu, kalau dikatakan padanya ibra bara'a, walau qala imrat, ya ibra sembuhlah maka dia sembuh, walau qala apabila dia berkata imrat sakitlah, ya marido maka dia pun sakit. Fa'idan la amliku tasarrufal mutlaqo syar'an wala qadaran, maka aku pun tidak akan mampu untuk ya tidak akan tasarruf, artinya di sini bersikap al mutlaqo, bersikap secara mutlak ya, baik secara syar'i maupun takdir. Di sini fa milki huna qasirun min haythu tasarrufu wa qasirun min haythu syumul wal umum, wa bidzalika yatabayyanu lana kaifa kana infaradullah azza wajal bil mulki. Nah, ini kaitannya dengan apa? Bahwasanya tadi li'anna tasarrufa lillah, ya, karena yang menguasai, yang memiliki itu adalah apa? Allah saja. Atasarrufu fihi kama asya, aku itu atasarruf. Atasarruf itu apa? Tasarruf, bersikap, bertindak, bertingkah laku, ya, hanya bagi Allah saja yang bisa memudahkan atau mempersulit, hanya Allah saja. Fala astati'u an aqula li 'abdil marid, ya, maka aku tidak mampu untuk mengatakan kepada hambaku bahasanya al marid ibra, artinya mengatakan kepada orang yang sakit tadi, ya, ibra sembuhlah, sambil ngedoni cuh ibra gitu, ya, atau fayabra maka dia pun sembuh. Wala astati'u an aqula li 'abdi sahihi syahih, ya, Dan di sini begitu pula kebiasaan apa? Kebiasaan orang. Jadi kalau misalnya antum mengatakan sembuh, sembuh beneran, kira-kira gimana? Ngeri mana? Kenapa? Jadi dukun antum. Padahal bukan maksudnya di situ. Ya. Karena ketika dikatakan la wala astati'un aqula li 'abdi sahihi asyahih, maka aku pun tidak akan mampu untuk mengatakan pada hambaku di sini yang sahih, yang sehat, asyahih. Ya. Paham sampai sini? Jadi enggak mungkin mengatakan bahwasanya kepada kepada hambaku yang sehat asyahi, itu yang jarang, yang langka. Imrat fa imradu, maka sakitlah maka dia pun akan sakit. Lakin at-tasarruful haqiqiyyu lillahi azza wajal, namun yang menghendaki semua itu, itu yang secara hakikinya adalah bagi Allah azza wajal. Kalau kau lelahu ibra wa bara atau bara, tanya di sini ibra sehatlah, ya bara, maka dia pun sehat. Walau kau lel imrat, tandanya yang dikatakan itu adalah imrat sakitlah, marido dia sakit. Fa idan la amliku tasarrufa mutlaqo syar'an wala qadaran, maka ya aku tidak mampu untuk tasarruf, ya bertindak secara mutlak, secara syar'i maupun secara takdir. Fa milki huna qasirun, maka kekuasaanku di sini ini adalah qasir, terbatas. Min haitsu tasarrufu, ya di mana ini ada tasarruf. Wa qasirun min haitsu syumulu wal umum, dan ini adalah bagian qasirun min haitsu syumul, dia itu qasir. Qasir itu apa? Aywa. Menurut sisi pandang keleluasaannya dan keumumannya. Wa bidzalika yatabayyanu lana, maka menjadi jelas bagi kita kaifa kana infaradullahi azza wajal bil mulki, maka bagaimana mengesakan Allah dalam kekuasaan. Ya. Paham sampai sini? Nah. Kemudian yang seterusnya kita tambahkan sedikit. Wa amma tadbiru, dengan tadbir. Kalau tadi Allah itu azza wajal, ya, yamliku, wa huwa malik. Nah, sekarang di sini tentang at-tadbir. Tadbir itu apa? Ya. Pengaturan. Fal insanu tadbirun. Bagi insan itu ada tadbir juga. Ada pengaturan juga. Walakin naqulu hadha tadbiru qasirun. Ini at-tadbir di sini qasirun. Kal wajhaini as-sabiqaini fil mulki. Laisa kullu syai'in amliku tadbira fihi. Wa innama amliku tadbira ma kana tahta iyazati wa milki, wa kadhalika la amliku tadbirahu illa ala wafqi syar'i alladhi abaha li hadha tadbira. Nah, الذي أباها لي هذا التدبير. Nah, di sini kaitannya. Sedangkan ketika tentang tadbir, ya, pengaturan, maka bagi manusia tadbirun, bagi manusia itu ada hak tadbir, pengelolaan, ya, pengaturan. Walakin naqul, namun kita katakan hadat tadbiru qasirun, ini pengaturan, ini pengaturan yang terbatas. Kal wajhaini sabiqaini fil mulki, bagaimana tanya di sini tentang apa? Allahu musta'an. Ya. Tentang kekuasaan yang telah dijelaskan tadi. Makanya ya. Hadha tadbiru qasirun kal wajhaini as-sabiqaini fil mulki, laisa kullu syai'in amliku tadbira fihi. Wa innama amliku tadbira ma kana tahta hiyazati wa milki wa kadhalika la amliku tadbirahu illa ala wafqi syar'i alladhi abaha li hadha tadbira. Wa ammas amat tadbir, tadbir ini adalah seorang itu fadil insanu tadbirun, orang itu punya tadbir. Punya pengaturan. Kenapa seperti itu? Ada tadbiru qasirun, karena pengaturan ini adalah pengaturan yang terbatas. Al wajah ini sabiqo ini. Seperti sudut pandang yang sudah berlalu. Fil mulki, dalam hal penguasaan, laisa kullu syai'in amliku tadbira fih. Tidak semua, tidak segala sesuatu itu bisa amliku tadbira, bisa apa? Mempunyai atau mengendalikan tadbir, pengaturan. Ya, contohnya enggak jauh-jauh, Mas. Antum punya ayam. Ayamnya berapa, Mas Adi? Masyaallah, mubarik. 50. Enggak terurus, misalnya. Ya. Ya. Misalnya 50 enggak terurus. Yang terurus cuma satu ayam saja. Ayamnya si dia misalnya. Maka di situ menjadikan apa? Ketika satu orang dengan 50 ayam, 50 ayam itu tidak ya. Tidak apa? Tidak terkelola dengan baik. Maka apa yang terjadi? Dia tidak mampu untuk mengatur. Sedangkan sekarang Allah Azza wa Jal, walillahi mathalul a'la, bagi Allah itu pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Kita punya ayam 50 ekor saja tidak bisa, ya, tidak sanggup dalam pengaturannya. Tidak dirawat dengan sebaik-baiknya. Itu ayam yang miliknya kita, sewaktu-waktu bisa kita sate, kita pergunakan dengan kemampuan dan keinginan kita. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa disate, tidak bisa diapa-apain. Kena tetelu semua. Ya, mau dimakan, wah sage, sage dirinya sendiri itu. Kalau makan ayam yang kena racun kayak gitu gimana? Misalnya, nah ini juga kaitannya dengan tentang tadbir. Manusia punya tadbir tapi qasirun, terbatas mas. Kal wajah ini sabiqaini, seperti sudut pandang yang sebelumnya, itu adalah fil mulki, dalam hal penguasaan. Laisa kullu syai'in amliku tadbira fih. Maka tidak setiap saat itu ya bisa menguasai tentang pengaturan tersebut. Ya, punya 50 yang diurusi cuma satu dia. Ya. Ketika ayamnya itu bisa ngomong, "Aku lapar, aku lapar, aku lapar." Kalau yang ayam lainnya enggak bisa ngomong, makanya tidak terurus. Ini contoh saja, Mas. Sedikit yang bisa membuat antum malam ini bisa ya membelalakkan semangat. Makana tahta kiazati wa milki, ketika di situ di bawah naungan ya kepengelolaan dan kekuasaanku. Wakadzalika la amliku tadbirahu illa ala wafqi syar'i alladhi abaha li hadha at-tadbir. Begitu juga aku tidak bisa di sini tidak bisa menguasai. Ya, tidak bisa menguasai tadbir pengaturan, maka natahta wakadzalika la amliku tadbirahu illa ala wafqi syar'i. Dan aku tidak bisa ya memiliki la amliku tadbirahu pengaturannya illa ala wafqi syar'i, kecuali ya sesuai dengan syariat. Alladzi abahali hadha at-tadbir, yang syariat tertentu telah membolehkanku untuk apa mengaturnya. Paham saya di sini? Naktafi bi hadil kudrah. Sudah 1 jam 8 menit. InsyaAllah kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.